yang artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ingin melihat kepada wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di atasnya stempelnya, hendaklah ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesinilah kalian wahai ahlul kitab, aku bacakan kepada kalian apa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan atas kalian. Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai kepada firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, sampai kepada firman-Nya yang artinya, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Quran surat Al-An'am ayat 153. Tentunya ayat ini sudah kita baca sebelumnya pada pertemuan yang ketujuh, dan ayat ini disebut oleh para ulama sebagai ayat 10 perintah, a ten a commandment, 10 perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan ayat ini. Kemudian kita sekarang membaca penjelasan dari Kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Qala musannifu Kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh, beliau berkata, qawluhu Ibnu Mas'udin huwa Abdullah ibn Mas'udin ibn Ghafil bimu'jamati wafa, bimu'jamah wafa. Ibn Habib al-Hudhali Abu Abdurrahman sahabiyun jalilun minas sabiqin al-awwalin wa ahlu Badr wa Uhud والخندق وبيعة الرضوان من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه أمره عمر على الكوفة ومات سنة 32 رضي الله عنه وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. Artinya, di dalam perkataan Ibnu Mas'ud, maka maksudnya dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi, orang Arab biasanya memanggil seseorang dengan Ibnu Mas'ud, anaknya Mas'ud. Ya, ini menunjukkan penghormatan kepada bapak. Penghormatan kepada bapak. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bi mu'jamah wafa. Mu'jamah maksudnya adalah ghafil. Ghafil ada titiknya. Itu mu'jam maksudnya ada titiknya, ghafil bukan afil. Dan fa ghafil jadinya, ya. Bin Habib al-Huzali. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Dan beliau adalah sahabat yang agung, termasuk dari orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Dan beliau orang yang mengikuti perang Badar. Tentunya yang mengikuti perang Badar tidak sama dengan yang tidak mengikuti perang Badar dari para sahabat Rabi radhiyallahu anhu. Intinya para sahabat itu tingkatan keutamaannya berbeda-beda. Yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam, baik itu dari kaum muhajirin ataupun kaum ansar, beda dengan orang yang masuk dalam agama Islam setelah penaklukan kota Mekah dari sisi keutamaannya. Kemudian juga orang yang ikut perang Badar beda dengan orang yang tidak ikut perang Badar dari sisi keutamaannya. Karena orang yang ikut perang Badar, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ikut perang Uhud tentunya berbeda dengan yang belum masuk Islam dan tidak ikut perang Uhud. Kemudian beliau mengikuti perang Khandaq. Kemudian juga beliau mengikuti Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin berumrah setelah 5 tahun tinggal di kota Madinah. Kemudian beliau ingin berumrah, akan tetapi dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Kemudian setelah itu ada berita bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka terjadilah Bai'atul Ridwan. Dan tentunya yang ikut Bai'atul Ridwan tidak sama dengan yang tidak ikut Bai'atul Ridwan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang yang ikut Bai'atul Ridwan. Seperti misalkan dalam ayat Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 18, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridai atas orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Itu yang disebut dengan bai'atul ridwan. Makanya di sini disebutkan oleh penulis kitab Fathul Majid sebagai sebuah keutamaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian juga di sini disebutkan beliau termasuk ulama, pembesar ulama dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu awwalu man jahara bil Qur'an fi Makkah. Beliau orang yang pertama kali masuk mengeraskan suara membaca Al-Qur'an di Makkah di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ya. Dan beliau termasuk ahli tafsir. Dan beliau termasuk mempunyai mushaf tersendiri. Ya. Makanya beliau termasuk pembesar para ulama, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saya menambahkan sedikit di sini, beliau adalah seorang yang keenam masuk dari agama Islam. Makanya beliau termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka beliau menjadikan Abdullah bin Mas'ud sebagai gubernur untuk kota Kufah. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 32 Hijriah. Adapun perkataan ini, yaitu perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu al-Munzir dan juga Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam At-Tabarani dan yang semisalnya. Nah, itu tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala ba'dhum ma'nahu man arada an yanzura ila al-wasiyyah allati ka'annaha kutibat wa khutima 'alayha falam tughayyar wa lam tubaddal falyaqra qul ta'alu ila akhir al-ayat shabbahaha bil kitab alladhi kutib thumma khutima falam yuzad fihi wa lam yunqas. Artinya, sebagian ulama mengatakan makna dari perkataan Abdullah bin Mas'ud adalah siapa yang ingin melihat kepada wasiat yang seakan-akan tertulis, lalu setelah itu diberikan khatam alaiha, artinya diberikan stempel atasnya atau diberikan penutup atasnya. Ini kan kalau seandainya ada surat kemudian ada penutup, ada lemnya gitu, maka tidak bisa tidak dirubah dan tidak diganti. Maka hendaklah dia melihat atau membaca surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Artinya itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yang tidak berubah-ubah sampai beliau meninggal. Dan diserupakan dengan sebuah surat yang disulis, yang ditulis, kemudian ditutup dan tidak ditambah apa-apa dan tidak dikurangi. Nah, ini menunjukkan kekuatan yang luar biasa dari wasiat tersebut dan pentingnya wasiat tersebut. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh berkata, "Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusi illa bi kitabillah kama qala fi ma rawahu Muslimun wa qad taraktu fikum ma lan tadhillu ba'dahu in i'tasabtum bihi kitaballah." Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berwasiat kecuali dengan Al-Qur'an. Artinya selama hidup beliau tidak menulis wasiat yang beliau tinggalkan sebelum beliau meninggal, tidak. Kecuali Al-Qur'an. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sungguh aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang kalian tidak akan pernah sesat setelah berpegang teguh setelahnya, jika kalian berpegang teguh dengannya." Apa itu? Yaitu Al-Qur'an, Kitabullah. Maka inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini persis seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman, bahwa wasiat Rasulullah SAW ada pada Al-Qur'an, itu diantaranya surat Al-An'am 151 sampai 153. Nah, waqad rawa Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyukum yubayyi'uni 'ala ha'ula'i al-ayati ats-tsalatsah?" ثم تلا قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الثلاث الآيات ثم قال من قفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء آخذوه wa in sya'afa anhu. Rawahu Ibnu Abi Hatim wal Hakim wa shahahahu wa Muhammad bin Nasr fil I'tisami. Kemudian penulis kitab Fathul Majid Syekh Al-Alamah Abdul Rahman bin Hasan hafizah rahimahullah berkata, dan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah di antara kalian yang membaiatku untuk mengerjakan tiga ayat tersebut?" Untuk berpegang teguh kepada tiga ayat tersebut. Jadi ini penulis kitab Fathul Majid membawakan riwayat lain, bahwa itu memang wasiat Rasulullah SAW. Tiga ayat itu. Surat Al-An'am 151 sampai 153. Ya, siapa yang mau membaiatku di antara kalian untuk berpegang teguh kepada tiga ayat tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, "Siapa saja yang menunaikan tiga ayat tersebut, maka pahalanya di sisi Allah. Dan siapa yang mengurangi dari tiga ayat tersebut sedikit pun, maka jika Allah subhanahu wa ta'ala mendapatinya di dunia, maka dia siksa di dunia, itu adalah siksanya. Dan siapa yang tidak disiksa di dunia, tetapi Allah akhirkan siksanya di akhirat, maka perkaranya atau nasibnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah menghendaki, Allah akan menghukumnya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, Allah akan memaafkannya." Hadis riwayat Imam Ibn Abi Hatim dan juga Imam Hakim, dan beliau mensahihkan hadis ini, dan juga Imam Muhammad bin Nasr Al-Marwazi di dalam kitab Al-I'tisam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan bahwa surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 memang benar-benar wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah jangan pernah kita remehkan wasiat-wasiat tersebut. Ya, 10 perintah yang ada di dalam ayat tersebut. Saya ulangi ayat itu, yaitu yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Satu, wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dua, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Tiga, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji yang dikejikan oleh akal dan syariat, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Empat, wala taqtulun nafsa allati harramallah illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh seseorang yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran. 5. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah kalian mendekati harta-harta anak yatim kecuali dengan yang lebih baik sampai anak yatim tersebut baligh. 6. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan sempurnakanlah, tunaikanlah timbangan dan takaran dengan adil. 7. Wa idza qultum fa'dil walau kana dha qurba. Jika kalian bersaksi, maka bersaksilah dengan adil meskipun atas kerabat kalian. 8. Wa bi ahdillahi awfu. Dan tunaikanlah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. 9. Wa anna hadha sirati mustaqimun fattabi'u. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain, maka kalian terpisah dari jalannya. 10. Itulah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seakan-akan ditulis oleh beliau dan kemudian ditutup dan tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Siapa yang ingin selamat, hendaklah dia mengerjakan hal tersebut. Ya. Maka kemudian penulis tadi, penulis kitab Fathul Majid Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syaikh mengatakan, qultu wa li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yusi ummatahu illa bima wassahum Allahu ta'ala bih ala lisanihi wa fi kitabihi alladhi anzalahu tibyanan likulli shay' wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin wa hadhihi al-ayat wasiyatullah wa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah, aku berkata hal ini karena Nabi Muhammad SAW tidak mewasiatkan kepada umatnya kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala wasiatkan dengannya melalui lisan Rasulullah SAW. Dan di dalam kitabnya yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu, sebagai petunjuk dan juga rahmat dan kabar gembira untuk orang-orang Islam. Dan ayat-ayat ini adalah wasiat Allah dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahibati al-muslimun afanillahu iyyakum kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita. Inilah wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi inti pendalilan dari wasiat ini terhadap tauhid yang merupakan bab kita adalah wasiat yang paling pertama dan paling utama, alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Dan di sini di dalam la tusyriku bihi syai'an terdapat keumuman. Terdapat keumuman. Karena di dalamnya ada kata-kata syai'an. Ya. Syai'an adalah sesuatu yang belum ditentukan jenis dan apanya. Dan dia terletak dalam kalimat peniadaan. Wa an-naqirah fi siyakin nafi tufidul umum. Dan kata yang belum ditentukan jenisnya dan apanya, jika diletakkan dalam peniadaan, menunjukkan kepada keumuman. Jadi maksudnya, janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Baik itu syirik besar, syirik kecil, syirik tersembunyi. Jangan mensyirikkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu salah satu wasiat pertama dari wasiat Rasulullah SAW yang tidak pernah berubah. Dari awal mula beliau diutus sampai akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita membaca dalil yang selanjutnya yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab, di dalam bab yang pertama ini, yaitu bab yang pertama namanya Kitab Tauhid. Baik. Ahibatil muslimun a'zanillahu iyyakum, qala musannifu kitab tauhid, berkata penulis kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin faqala ya Mu'adz atadri ma haqqullah ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah, qultu Allah wa rasuluhu a'lam, qala fa inna haqqa Allah ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa haqqa al-ibadi ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi shay'an, fa qultu ya rasul Allah afala ubashshiru an-nasa, qala la tubashshirhum fayattakilu, akhrajahu fi as-sahihayn. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad SAW di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda, wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba-hamba dan apa hak hamba-hamba atas Allah? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hamba-hamba hendaknya mereka beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba-hamba atas Allah hendaklah mereka, Allah tidak menyiksa siapa saja yang tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, apakah tidak aku beritahukan kepada manusia atau bolehkah aku memberitahukan kabar gembira ini kepada orang-orang? Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau beritakan kabar gembira ini kepada mereka, maka nanti mereka akan bersandar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Adapun qala musannifu kitab Fathul Majid, berkata Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid mengatakan, hadzal haditsu fi sahihain min turuqin wa fi ba'dhi riwayatihi nahwi mimma dzakarahu al-musannif atau nahwu mimma dzakarahu al-musannif. Hadis ini disebutkan di dalam kitab dua kitab sahih, yaitu sahih Bukhari dan Muslim, dari beberapa jalan, dan di dalam beberapa riwayatnya disebutkan seperti yang disebutkan oleh penulis. Kemudian penulis kitab Fathul Majid menjelaskan siapa itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, wa Mu'adz bin Jabalin huwa ibnu Amrin ibni Ausin al-Ansari al-Khazraji Abu Abdurrahman sahabiyun masyhurun min a'yani sahabati radhiyallahu anhu. Syahida Badran wa ma ba'daha wa kana ilayhi al-muntaha fil ilmi wal ahkam wal Qur'ani radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, Mu'adz yuhsharu yawmal qiyamati amamal ulama'i bi ratwatin ay bi khatwatin. Qala fil qamus wal ratwatu al khutwatu wa syarafun minal ardi wa suwai'atun minal zaman wa da'watu wal fitratu wa mrayat wa ramyatun bisahmin aw nahwu milin wa madda aw madal basar warati al-alimur rabbani intaha. Mu'ad bin Jabal adalah nama beliau Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansar. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan para sahabat dan juga para ahli sejarah, mereka menasabkan orang itu dengan minimal 4 nama, kemudian 3 nama bapak, kakek, kakek lagi. Ini menunjukkan bahwa nasabnya terjaga. Saya misalkan Ahmad Zainuddin nama saya. Kemudian bin, bapak saya namanya Kasful Anwar. Kemudian kakek saya namanya Sukir. Kemudian kakek saya namanya, datu saya namanya Samloko. Nah, minimal 4 itu kita tahulah, ya, apa namanya, nasab kita. Sehingga kita memang benar-benar bernasab yang baik. Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus al-Ansari. Berarti beliau dari kaum Ansar. Dan beliau dari suku Khazraj. Suku Khazraj. Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Kunyah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hampir seluruh sahabat Nabi radhiyallahu anhu berkunyah. Kemudian beliau adalah sahabat yang masyhur dari pembesar-pembesar sahabat. Beliau ikut perang Badar, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, keutamaan perang Badar yang mengikutinya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Dan peperangan-peperangan setelahnya. Dan beliau adalah seorang yang tinggi ilmunya dan mengetahui hukum-hukum Islam dan mengetahui apa yang ada di dalam Al-Quran radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mu'adz radhiyallahu anhu akan dikumpulkan pada hari kiamat di depan para ulama dengan satu ratwah. Ini para ulama. Ya, di sini misalkan para ulama, kemudian di depan para ulama tersebut Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dengan satu ratwah. Satu ratwah itu artinya ada yang mengatakan satu langkah. Ya. Dan ada yang mengatakan lagi ratwah adalah gundukan dari tanah. Jadi lebih tinggi kedudukannya. Ada yang mengatakan lagi bahwa ratwah adalah lebih cepat dari lebih cepat masanya, lebih cepat dakwahnya, lebih cepat fitrahnya. Ada yang mengatakan ratwah adalah apabila orang melihat yang saya sebutkan tadi, bahwa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu akan dikumpulkan pada hari kiamat di depan para ulama sekitar satu ratwah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Hakim, dan Abu Nu'aim al-Asfahani rahimahullah di dalam kitab Lauhiyatul Auliya, dan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Jelas itu keutamaan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan, wa qala fi nihah innahu yataqaddamul ulama'a bi ratwatin ay bi ramyati sahmin wa qila bi min wa qila maddal basar wa hadhihi thalathatu ashbaha bi ma'na al-hadith. Masih dijelaskan oleh penulis kitab Fathul Majid tentang ratwah tadi, bahwa disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Athar yang ditulis oleh Ibnu Al-Athir, bahwa Mu'ad bin Jabal akan di depan para ulama dengan satu ratwah, artinya satu lemparan panah seseorang. Ada yang mengatakan lagi satu ratwah satu mil, ada yang mengatakan lagi satu ratwah adalah satu seluas mata memandang. Dan tiga perkara ini lebih dekat dengan makna hadis. Nah, ini juga penjelasan tentang keistimewaan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan kita sebagai seorang muslim harus mengetahui tentang keistimewaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, karena mereka adalah naqalatul ilm, mereka adalah penukil ilmu dari Rasulullah SAW sampai kepada kita. Mereka itu penukil ilmu. Maka kita harus mengetahui keutamaan-keutamaan mereka. Ya, keutamaan-keutamaan mereka. Kemudian penulis kitab Fathul Majid mengatakan, mata Mu'adz sanata 18 bisyam fi ta'uni atau fi ta'una amwas waqad istakhlafahu sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi yu'allimuhum dinahum. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu meninggal pada tahun ke-18 Hijriah di negeri Syam. Syam adalah Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania, ya ini itu Syam. Saat kejadian penyakit ta'un, penyakit yang mewabah dengan cepat, ada yang mengatakan ta'un itu lepra, yang mewabah dengan cepat di daerah Amwas. Ya, dan itu terjadi pada tahun ke-18 Hijriah. Rasulullah SAW telah menjadikan Mu'adz bin Jabal sebagai pemimpin atas penduduk kota Mekah saat penaklukan kota Mekah tahun ke-7 Hijriah. Ya, tahun ke-7 Hijriah. Untuk apa? Mengajari penduduk kota Mekah yang baru masuk agama Islam tentang agama Islam. Nah, ini sedikit biografi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian penulis kitab Fathul Majid, Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata, rahimahullah taala berkata, qauluhu sallallahu alaihi wasallam kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi jawazul irdafi ala dabbati wa fadilatu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika tadi Mu'adz radhiyallahu anhu dalam hadis berkata, aku pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Di dalam perkataan ini terdapat dalil bahwa bolehnya boncengan di atas hewan tunggangan. Bolehnya boncengan di atas hewan tunggangan. Dan ini juga menunjukkan keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu karena dibonceng oleh Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qauluhu ala himar. Di dalam hadis tadi disebutkan di atas keledai. Fi riwayah ismu Afir atau Ufair. Di dalam beberapa riwayat nama keledai Rasulullah SAW Afir atau Ufair. Nah, ini menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nama kepada hewan-hewan yang beliau dekat dengannya. Maka tidak mengapa kalau seandainya kita juga memberikan nama kepada kendaraan-kendaraan kita, enggak jadi masalah. Ini tidak termasuk daripada penyimpangan. Tain qultu ahdahu ilaihi al-muqawqis sahibu Misr. Kata penulis kitab Fathul Majid Al-Syeikh Al-Alamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syeikh bahwa keledai tersebut diberikan hadiah oleh Al-Muqawqis yaitu Raja Mesir pada saat itu. Kemudian penulis kitab Fathul Majid berkata wa fihi tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam liqubil himar wal irdafi alaihi khilafan lima alaihi ahlul kibr. Yang artinya di dalam hadis ini ketika ada kata-kata di atas keledai ini menunjukkan tawaduk rendah hati Rasulullah SAW mau menaiki keledai dan bahkan berboncengan di atasnya, berbeda dengan orang-orang yang menyombongkan diri. Maka mereka merasa tidak cocok atau gengsi untuk menaiki keledai. Qauluhu atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad. Adapun sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya berbunyi, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba-hamba? Kata penulis kitab Fathul Majid, akhraja as-su'ala bi sighati al-istifhami liyakuna awqa'a fi an-nafs وأبلغ في فهم المتعلم وحق الله على العباد وهو ما يستحقه عليهم وحق العباد على الله معناه أنه متحقق لا محالة لأنه وعدهم ذلك جزاء لهم على توحيده وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ketika Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba-hamba? Kan di dalam hadis tadi disebutkan seperti itu. Maka kata penulis kitab Fathul Majid, Rasulullah SAW mengeluarkan pertanyaan. Mengeluarkan pertanyaan untuk meminta jawaban. Agar itu lebih masuk ke dalam diri dan lebih dalam pemahaman terhadap orang yang diajari. Nah, di sini kita ambil pelajaran bahwa salah satu cara mengajar adalah dengan bertanya kepada murid-murid. Ya, salah satu cara mengajar adalah dengan bertanya kepada murid-murid. Kemudian penulis mengatakan, dan hak Allah atas hambanya, maksudnya adalah apa yang wajib dilakukan oleh hamba. Apa yang wajib dilakukan oleh hamba dan merupakan hak Allah atas hamba-hambanya. Sedangkan hak hamba atas Allah maknanya adalah bahwa itu pasti terjadi, tidak mungkin lepas. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka sebagai bala ganjaran untuk mereka atas tauhid mereka. Ya. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 6. Janji Allah. Allah tidak mengingkari janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, ini menunjukkan bahwa makna dari apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah. Hak Allah atas hamba maksudnya adalah kewajiban hamba tersebut terhadap Allah. Sedangkan hak hamba terhadap Allah adalah maksudnya adalah Allah pasti memberikan. Allah pasti memberikan apa yang sudah Allah janjikan. Ya. Bukan berarti Allah wajib dan gantian terhadap apa yang telah diperbuat oleh hamba, tidak. Tetapi maksudnya adalah Allah pasti memberikan. Karena tidak ada seorang pun yang berhak memberikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini patut diperhatikan baik-baik. Sekali lagi saya ulangi, apa maksud dari Pak hak Allah terhadap hamba atau hak hamba terhadap Allah? Hak hamba maksud daripada hak Allah terhadap hamba adalah yaitu kewajiban hamba terhadap Allah. Hamba wajibnya mengerjakan apa? Yaitu tauhid. Nah, maksud daripada hak Allah, hak hamba terhadap Allah adalah bahwa janji Allah pasti akan Allah tunaikan. Karena Allah telah berjanji dan Allah tidak mungkir dengan janjinya. Allah telah berjanji dan Allah tidak mungkir dengan janjinya. Bukan berarti manusia mewajibkan kepada Allah, bukan, ya. Hak hamba terhadap Allah bukan berarti manusia mewajibkan kepada Allah, karena tidak ada yang berhak mewajibkan sesuatu terhadap Allah. Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur. Nah, ini dijelaskan oleh penulis dengan membawakan perkataan Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam rahimahullah qaulul muti'i istahiqqul jazaa'a huwa istihqaqu in'amin wa fadlin laisa huwa istihqaqu muqabalatin kama yastahiqqul makhluqu 'alal makhluq faminan nas man yaqul la ma'na lil istihqaq إلا أنه أخبر بذلك ووعده ووعده صدق ولكن أكثر الناس يثبتون استحقاقا زائدا على هذا كما دل عليه الكتاب والسنة قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين لكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه الحق ولم يوجبه عليه مخلوق. Perhatikan baik-baik. Syekhul Islam yaitu Imam Ibn Taimiyah rahimahullah Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, beliau berkata seorang yang taat berhak mendapatkan pahala. Lihat ya, perkataannya ini perkataan penting. Seorang yang taat kepada Allah, dia berhak mendapatkan pahala. Ini maksudnya adalah keberhakan nikmat dan karunia dari Allah. Bukan keberhakan barteran, gantian. Artinya gini, ya Allah, saya sudah bertauhid, mana surga saya? Bukan. Tetapi surga didapat oleh seorang hamba yang bertauhid karena karunia Allah, bukan karena barteran. Ya, barteran. Paham ini baik-baik. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Yaitu seorang hamba yang taat kepada Allah, lalu dia berhak mendapatkan pahala. Maka keberhakan pahala tersebut adalah karunia Allah, bukan keberkahan, keberhakan terhadap atas gantian atau atas timbal balik, bukan. Seperti keberhakan makhluk atas makhluk. Saya beri contoh misalkan, saya memuji seseorang makhluk, lalu makhluk ini pun memuji saya. Ini keberkahan antara makhluk dengan makhluk. Kalau Allah tidak, seorang hamba mengerjakan ketaatan kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Keberhakan pahala yang dimiliki oleh seorang hamba tersebut adalah karunia dari Allah. Bukan atas ketaatan yang saya kerjakan. Saya ulangi, keberhakan pahala yang saya dapat itu atas karunia Allah, atas nikmat dari Allah, bukan gantian atas ketaatan yang saya kerjakan. Itu yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian beliau mengatakan, karena dari di antara manusia ada yang mengatakan tidak ada makna untuk keberhakan tersebut kecuali bahwa Allah mengabarkan hal itu saja dan janjinya benar. Akan tetapi kebanyakan manusia menetapkan keberhakan tambahan atas hal itu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 47. Ya. Yang artinya, dan sungguh kami telah utus sebelum engkau para rasul kepada kaumnya, maka mereka mendatangi kaumnya dengan tanda-tanda kekuasaan dan keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian kami balas dendam atas orang-orang yang durhaka, dan itu hak atas kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Ya, nah, ini menunjukkan bahwasanya keberhakan pertolongan dari Allah, keberhakan orang-orang beriman untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, itu kabar saja dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwa Allah yang telah menetapkan rahmat atas dirinya, mewajibkan atas dirinya kebenaran, dan tidak ada seorang makhluk pun yang mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa ketika kita mengatakan memahami hak Allah atas hambanya adalah hamba beribadah kepada Allah, dan hak hamba atas Allah adalah bahwa Allah berjanji. Berjanji. Siapa yang taat, maka Allah akan beri pahala. Dan Allah tidak mungkir janji. Bukan berarti hak hamba atas Allah, bukan berarti hamba mewajibkan sesuatu terhadap Allah. Karena pahala, ganjaran, surga, nikmat itu semua adalah karunia Allah, bukan barteran atas amalan hamba. Ini pahami baik-baik. Ini penjelasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena nanti berbeda dengan penjelasan Mu'tazilah. Kaum yang lebih mengedepankan akal, logika, rasio, perasaan dibandingkan Al-Qur'an. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, penulis kemudian mengatakan wal mu'tazilatu yad'una annahu wajibun 'alaihi bil qiyas 'ala al makhluq wa anna al ibadahum alladhina ata'uuhu biduni an yaj'alahum muti'in wa annahum yastahiqquna al jazaa'a biduni an yakuna huwal mujib wa ghalatu fi dhalika. Adapun kaum mu'tazilah, kaum yang lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil Al-Qur'an hadis, maka mereka berpendapat bahwa wajib bagi Allah untuk memberikan ganjaran. Ya, wajib bagi Allah untuk memberikan ganjaran terhadap makhluk. Ya, sebagaimana analoginya dengan makhluk. Dan mereka juga berpendapat bahwa hamba-hambalah yang mentaati Allah. Ya. Bukan Allah yang menjadikan mereka taat. Karena kaum Mu'tazilah ini Jabariyah yang Qadariyah maksud saya. Karena mereka ini berpendapat bahwa saya ketika mengangkat remote ini saya yang angkat. Bukan Allah yang menjadikan saya mengangkat. Maka ketika seorang hamba sholat, menurut kaum Mu'tazilah, hambanya yang sholat dan Allah tidak menjadikan hamba tersebut sholat. Nah ini, makanya kata kaum Mu'tazilah, mereka berhak mendapatkan pahala. Ya, karena mereka mengerjakan perbuatannya. Dan mereka keliru dalam hal ini. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. وَهَذَا الْبَابُ غَلَطَتْ فِيهِ الْجَبَرِيَّةِ. Dan permasalahan ini kaum Jabariyah keliru di dalamnya. Kaum Jabariyah adalah kaum yang meyakini bahwa makhluk hamba dia berbuat dengan paksaan dari Allah. Saya sekarang berbicara ini Allah memaksa saya untuk berbicara. Jadi seorang hamba sholat, Allah memaksa mereka untuk sholat. Seorang hamba berzina, Allah memaksa mereka untuk berzina. Ini kaum Jabariyah. Wal Qadariyah, dan juga kekeliruan dalam masalah ini Qadariyah. Jadi antara Jabariyah dan Qadariyah tarafai naqil, kata orang Arab. Itu dua sisi yang saling bertentangan. Kaum Jabariyah berpendapat bahwa Allah memaksa hambanya. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa hamba memiliki kekuatan tersendiri. Ya, tidak ada kuasa Allah atasnya. Al-Qadariyah, dan mereka adalah pengikut Jahm bin Safwan. Nah, siapa itu Jahm bin Safwan? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jahm bin Safwan adalah pencetus dari kelompok Jahmiyah. Dan dia berasal dari Khurasan. Khurasan itu sekarang adalah timurnya Iran, kemudian baratnya Afghanistan, ya, kemudian juga selatannya Turkmenistan dan juga utaranya Afghanistan. Jadi timurnya Iran, dia dulu sebuah daerah yang penuh dengan sejarah, Khurasan, timurnya Iran, selatannya Turkmenistan, dan utaranya Afghanistan. Utaranya Afghanistan. Jahm bin Safwan berasal dari situ. Dan dia hidup pada abad kedua, yaitu 200-an Hijriah. Dan dia mempunyai kunyah Abu Mahzar. Dan dia adalah seorang yang beranut Jabariyah, yang murni, bahwa manusia itu dipaksa oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Dan dia yang pertama kali mencetuskan pendapat Al-Quran itu makhluk. Dan dia yang pertama kali meniadakan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mempunyai sifat, kata dia. Dan dia dibunuh pada tahun, ada yang mengatakan tahun 128 Hijriah, ada yang mengatakan 130 Hijriah, ada yang mengatakan 132 Hijriah. Dan Jahm bin Safwan ini pelajaran bagi orang-orang yang terlalu sering mendebat. Kita itu belajar agama untuk memahaminya, bukan untuk menyangsikannya, untuk meragu-ragukannya. Sebagian orang sekarang mempelajari Al-Quran, kemudian proses berpikir dasar mereka saat mempelajari Al-Quran adalah mengapa begini, mengapa begini, ini salah. Proses dasar yang benar saat mempelajari Al-Quran adalah membacanya, memahaminya, dan memasukkannya ke dalam hati, lalu mengamalkannya. Tidak bertanya macam-macam. Ya, ya, makanya Jahm bin Safwan termasuk orang yang sangat suka berdebat, sangat suka bertengkar, sangat suka debat lah seperti itu. Tetapi sebenarnya dia bukan orang yang pandai di dalam ilmu hadis. Dia juga tidak sibuk dengan ilmu hadis. Dia bahkan disibukkan dengan ilmu kalam, ilmu yang dasar berpikirnya adalah mendebat. Kenapa harus begini? Nah, itu ilmu kalam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad rahimahullah berkata tentang Jahm bin Safwan, wa kadzalika al-jahm wa syi'atuhu da'u an-nasa ila al-mutasyabihi min al-Qur'an wal hadithu fadhallu wa adhallu bi kalamin basharan katsiran fa kana mimma balaghana min amril jahm aduwwullah annahu kana min ahli khurasan min ahli turmuz wa kana sahibu khusumatin wa kalam. Dan demikian juga Jahm dan kelompoknya mengajak manusia kepada hal-hal yang samar-samar dari Al-Qur'an dan hadis. Jadi orang-orang yang kadang-kadang terlalu sibuk dengan hal-hal yang samar-samar dari Al-Qur'an dan hadis, mereka akan sesat menyesatkan. Ya. Maka kata Imam Ahmad, banyak manusia yang sesat dengan perkataan mereka. Dan kabar yang sampai kepada kita bahwa Jahm bin Safwan adalah musuh Allah dan dia berasal dari penduduk Khurasan, dari daerah Turmuz, dan dia adalah seorang yang suka berdebat dan juga suka ilmu kalam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jahm bin Safwan adalah pencetus kaum Jahmiyah. Dan Jahm bin Safwan ini akhirnya nanti dibunuh oleh khalifah pada waktu itu dari Bani Umayyah, yaitu Salim bin Ahwaz al-Majini. Salim bin Ahwaz al-Majini, raja terakhir dari Bani Umayyah. Mereka, sebagaimana sudah kita sebut, bahwa Jahm bin Safwan ini adalah seorang yang Jabariyah, bahwa manusia tidak memiliki kemampuan apa-apa, mereka itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Jahm bin Safwan sepakat dengan kaum Mu'tazilah, yaitu menolak sifat-sifat Allah yang azali. Jahm bin Safwan juga berpendapat bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu sebelum terjadinya. Ya, subhanallah ya. Jahan bin Sofwan juga mengatakan bahwasanya surga dan neraka akan hancur. Ya, surga dan neraka akan hancur. Dan para ulama salaf radhiyallahu anhum, mereka senantiasa membantah pendapat Jahan bin Sofwan ini. Kebalikan dari Jahan bin Sofwan yang menolak sifat-sifat Allah adalah siapa? Muqabil bin Sulaiman, yang juga ada di Khurasan. Muqabil bin Sulaiman. Muqabil bin Sulaiman ini malah menjadikan Allah Subhanahu wa taala seperti pada tubuh manusia, punya tubuh, punya darah, punya daging, ya. Makanya kemudian dia meninggalkan sholat selama 40 hari. Lalu hakim pada waktu itu mengingkarinya. Kenapa meninggalkan sholat? Kemudian dia berkata, jika telah tetap padaku siapa yang aku sembah, maka niscaya aku akan sholat. Maka akhirnya dia dibunuh. Dibunuh juga oleh Salim bin Ahwaz al-Mazini pada tahun 128 Hijriah. Jadi ada Jahan bin Sofwan, ada Muqabil bin Sulaiman. Dua-duanya adalah orang-orang yang menyimpang dari agama dengan penyimpangan yang sangat besar. Nah, ini penulis mengatakan di sini bahwa kaum Jabariyah, kaum Qadariyah, mereka ini pengikut dari Jahan bin Sofwan, keliru di dalam permasalahan ini, bahwa hamba yang beramal kemudian mereka dapat pahala, itu pahala yang didapat adalah murni karunia Allah, bukan bandingan ataupun barteran atas amalan hamba tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup dulu ya, sudah berapa menit kita bicarakan? Ya, sudah 1 jam tepat kita berbicara. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan tentang hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Karena waktu belum cukup dan masih banyak yang kita baca, maka wallahu alam belum sempat kita lanjutkan. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih para ustaz yang telah menyampaikan pelajaran serta membimbing kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya, bagi Anda pemerhati roja yang ingin memperdalam dari pembahasan seputar penjelasan Ustaz tadi, bisa menghubungi nomor kami di layanan telepon 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Kami harapkan pertanyaan Anda berkesesuaian dengan pembahasan. Silakan untuk penelpon yang pertama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Di mana? Hamba Allah dari Solo. Silakan Bapak pertanyaannya. Ini begini, Ustaz. Iya, assalamualaikum. Salam. Ini mau bertanya, Ustaz. Seperti itu, ada istilah di kampung saya itu, apa kalau orang yang mati itu biasanya 1 hari sampai 7 hari, ada 40 hari, 100 hari, 1 tahun, bahkan sampai 1000 hari. Terus ini yang mengatakan pertama, apakah ini bid'ah atau bagaimana? Kalau anunya itu apa? Apa dari tabi'in? Apa dari ulama? Masalahnya begini, Ustaz. Kalau dari Rasulullah yang sahabat itu tidak ada yang seperti itu. Begini, Ustaz. Tolong minta tolong jawabannya. Cukup, Ustaz. Iya, Pak. Cukup berkaitan dengan. Wabarakatuh. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya pertanyaannya Sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan atas Bapak yang bertanya, dan tentunya pertanyaannya tidak berkesesuaian dengan apa yang kita sampaikan pada pagi ini. Akan tetapi ketika ditanya, maka kita menjawab sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Maka jawabannya adalah khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi di dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Yaitu jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka jadikan prinsip hidup kita yaitu mengikuti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salah satu konsekuensinya adalah alla yu'badallahu illa bima syara'. Allah tidak diibadahi kecuali yang dengan syariat yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita dapati selama hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, banyak sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meninggal. Di antaranya istri-istri beliau, anak-anak beliau, banyak. Akan tetapi belum ada kegiatan untuk memperingati hari kematian dari kematian-kematian keluarga dan kerabat-kerabat tersebut. Dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum juga banyak yang meninggal. Dan belum ada satu riwayat pun yang menyebutkan tentang bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingati kematian atau wafat dari para sahabatnya. Kemudian juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, belum ada di antara mereka memperingati hari wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara berkumpul-kumpul di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun di Masjid Nabawi membaca bacaan ayat Al-Qur'an ataupun juga hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun doa-doa. Belum ada. Begitu juga di kalangan para tabi'in, begitu juga di kalangan imam yang empat, belum ada di antara mereka yang menyebutkan bahwasanya apabila ada seorang muslim meninggal maka berkumpullah di rumah seorang muslim yang meninggal tersebut memperingati kematiannya, membaca bacaan-bacaan tertentu, kemudian pada hari-hari tertentu dan pada waktu-waktu tertentu. Ya, ini adalah amalan yang masuk ke dalam agama Islam dan bukan dari agama Islam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas kesediaan Ustaz untuk menjawab pertanyaan, walaupun pertanyaan Bapak tadi tidak berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan, kami berikan kesempatan. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Dengan siapa ini, di mana? Menanya Pak Mahmud. Pak Mahmud, mohon dikecilkan dulu volumenya, audionya, supaya kami bisa mendengarkan dengan jelas pertanyaan Bapak nanti, ya. Iya. Dikecilkan dulu, Pak, suara di televisinya. Iya, iya. Terima kasih. Silakan, Pak, pertanyaan. Silakan, Pak. Ini saya mau nanya itu, Pak, masalah sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah sholat, kadang-kadang saya sering berjamaah kalau sholat Dzuhur dan Asar ya. Itu kadang-kadang nggak sampai dibacakan masalah suratnya itu, gimana sih, Ustaz? Maksudnya nggak dibacakan? Maksudnya nggak terdengar gitu, Ustaz. Dan satu lagi ini kan salawat Nabi yang jadi jaminan di akhirat nanti, kita salawat Nabi yang mana itu yang dimaksud? Kan salawat Nabi banyak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan yang pertama, kalau saya tidak salah tangkap dari pertanyaannya adalah mengapa sholat zuhur dan asar itu tidak dikeraskan bacaannya. Maka jawabannya adalah Rasulullah SAW mencontohkan demikian. Dan beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka saat seorang sholat berjamaah zuhur dan asar, maka dia sholatnya lirih, baik imam ataupun makmum ataupun sholat sendirian. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang apa tadi Mas Ari? Yang diterima adalah sholat yang seperti apa Ustaz? Sholat yang diterima adalah sholawat. Sholawat yang diterima adalah seperti apa? Maka jawabannya yang paling utama tentunya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berkata, alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik. Kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu, lalu bagaimanakah kami bersolawat kepadamu. Pada saat itu Rasulullah SAW diam dan tidak menjawab. Ini menunjukkan bahwasanya beliau belum dapat wahyu. Kemudian setelah itu beliau bersabda, qulu, ucapkanlah. Ini menunjukkan bahwa beliau dapat wahyu dan kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya kepada para sahabat. Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, yang disebut dengan as-salawatul Ibrahimiyah. Inilah salawat yang paling utama, disebabkan karena satu, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya. Dua, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak membuat sendiri salawat dari diri mereka sendiri, padahal mereka mungkin bisa saja. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menjawab karena belum dapat wahyu. Yang keempat, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan salawat tersebut. Yang kelima, isi dari salawat tersebut sempurna untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mungkin timbul pertanyaan, bolehkah bersalawat dengan salawat yang dibuat baru oleh manusia-manusia, mungkin disebut wali-wali sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan jauh sepeninggal Rasulullah, ribuan tahun sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya boleh saja ya, asalkan tidak ada penyimpangan di dalam lafaznya. Tetapi ketika ditanya mana yang lebih utama, maka yang lebih utama adalah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya as-salawatul ibrahimiyah. Wallahu alam. Tayyibat barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Mau nanya ini, share langsung ini kan? Iya, Bapak. Silahkan, Bapak, pertanyaannya. Eh? Iya, dengan siapa, di mana, Bapak? Ah, ya. Bapak, konsentrasi melalui telepon saja. Silahkan dikecilkan volume televisinya. Bapak, dengarkan dari telepon saja. Sudah? Silahkan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya nih Pak. dari Madinah ini, dari Madinah ke Sumatera Utara, dari Madinah. Mau nanya Iban, kan kadang-kadang dalam masjid kan ada peraturannya, anak-anak di belakang, orang tua di depan. Yang dikatakan anak-anak itu di belakang dari umur berapa itu Pak tuh? Ya baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Yang kedua tolong Pak sekali lagi Pak. Ya silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jazakumullahu khairan kepada Bapak yang bertanya. Semoga kita senantiasa selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun urutan saf adalah di belakang imam, maka orang laki-laki dewasa. Kemudian setelahnya adalah anak-anak laki-laki. Kemudian setelahnya perempuan dewasa. Kemudian setelahnya anak-anak perempuan. Adapun untuk anak-anak yang di belakang, ini adalah anak-anak yang dunal mumayyiz, yaitu yang belum mumayyiz. Belum mumayyiz di sini maksudnya adalah yang belum baligh. Yang belum ba'dal mumayyiz dan dunal mumayyiz. Yang belum baligh, baik itu sesudah 7 tahun atau sebelum 7 tahun. Baik itu sesudah 7 tahun atau sebelum 7 tahun, yaitu sebelum baligh. Adapun sudah baligh maka berarti dia dianggap sebagai dewasa. Ini apabila si anak tersebut memang datangnya bersamaan dengan orang-orang dewasa, maka diaturlah safnya yang depan orang dewasa, yang di belakang anak-anak. Tetapi kalau seandainya ada anak umur 7 tahun belum baligh, tetapi dia sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan mana sholat, mana di luar sholat, sudah benar-benar dewasa meskipun belum baligh, maka kemudian dia di saf pertama. Apakah berhak kita untuk memundurkannya menjadi saf yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia berhak atas tempatnya. Dia berhak atas tempatnya dan dia mumayyiz, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang sedang sholat, mana yang di luar sholat. Adapun kalau seandainya yang dunal mumayyiz, orang yang di bawah umur 7 tahun dan dia belum bisa membedakan mana yang sholat, mana yang bukan sholat, maka diakhirkan agar tidak mengganggu saf dan juga sholat berjamaah. Jadi inti jawabannya adalah yang dimaksud dengan anak kecil yaitu orang yang belum baligh, baik itu setelah 7 tahun atau sebelum 7 tahun. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz Barakallahu Fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Pertanyaan berikut kami akan beralih ke pesan singkat. Ada yang telah masuk dari Abdullah di Cilengsi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya menjumpai di beberapa masjid di wilayah kami ada nama-nama Asmaul Husna, mengagungkan nama-nama Allah ditulis, bahkan kadang ditempel di paling depan dalam masjid. Nah, apakah diperbolehkan atau tidak Ustaz menulis nama-nama asma wa sifat dalam masjid tersebut? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asal hukumnya Asmaul Husna itu diajarkan oleh Rasulullah SAW dan disebutkan dalam Al-Quran adalah digunakan untuk berzikir dan bertawassul saat berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah dengannya. Maka asal hukumnya asmaul husna digunakan untuk itu, yaitu yang pertama digunakan untuk berzikir, kemudian untuk bertawassul, kemudian untuk dipahami maknanya dan dikerjakan konsekuensi-konsekuensinya. Seperti misalkan Allah Al-Alim, Allah namanya Al-Alim, Maha Mengetahui. berarti mempunyai sifat namanya al-ilm, mempunyai sifat ilmu, dan ilmu Allah tanpa batas. Allah ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun idh law kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jika terjadi Allah mengetahui. Nah, ketika kita meyakini Allah al-alim, mempunyai ilmu tanpa batas, maka ini membimbing kita untuk senantiasa taat kepada Allah, mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat, karena Allah mengetahui. Begitu semestinya kita bersikap kepada al-asma'ul husna. Atau kita gunakan untuk bertawassul saat berdoa. Seperti misalkan, ya Razzaq urzuqni. Wahai yang memperbaiki, yang maha luas rezekinya tanpa batas, berikanlah rezeki kepada aku. Begitu semestinya kita bersikap kepada ayat, kepada asma'ul husna. Adapun penulisan asma'ul husna tersebut di masjid-masjid, ya, dan juga ayat-ayat yang lain, bahkan kaligrafi-kaligrafi yang lain, maka hal tersebut lebih baik tidak dilakukan. Karena tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, semengetahuan yang saya yang sedikit dan pendek ini, tidak ada di zaman Rasulullah SAW untuk menulisnya di sekeliling masjid. Ya, lebih baik tidak dilakukan. Tetapi kalau dilakukan bagaimana? Maka jawabannya adalah, ya, kalau sudah terjadi, ya sudah, dibiarkan. Tidak perlu dihapus juga. Dan ini juga yang terjadi di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ya. Maka itu sebenarnya di zaman Nabi Muhammad SAW belum ada. Adanya hanya setelah zaman-zaman kekhalifahan ataupun raja-raja di zaman ratusan tahun setelah beliau meninggal. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Selanjutnya kami bacakan kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum. Ana mau bertanya Ustaz, ana sering merasa tidak khusyuk bila sholat karena sering sekali memikirkan Allah bagaimana, seperti apa, dan apa yang sedang saat ini terjadi. Semestinya apakah hal tersebut termasuk kesyirikan atau tidak Ustaz, dan bagaimana ana bertobat? Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu Rasulillah, amma ba'du. Adapun perasaan seperti itu kata Rasulullah SAW, sharihul iman. Itu adalah kejelasan iman. Maksudnya, seseorang akan dibisikkan oleh syaitan, siapa yang menciptakanmu, siapa yang menciptakan bapakmu, siapa yang menciptakan kakekmu, sampai kepada pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan. Maka itu kemudian menggelora di dalam hati. Kenapa dia menggelora di dalam hati? Karena pokok iman kita yang ada dalam hati menolak. Makanya disebut dengan kejelasan iman. Nah, sikapnya kalau sudah ada seperti itu adalah ucapkan amantu billah waliyantai. Hendaklah dia mengucapkan, aku beriman kepada Allah. Kemudian dia cukupkan itu. Jangan terus dia ikutkan perasaan dan pikiran dia tersebut. Ya, ucapkan, aku beriman kepada Allah. Ataupun dia mengucapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, waliyantai. Ya, hendaklah dia habiskan setelah itu. Dan ini perlu usaha untuk melawannya. Ya, jadi yang sedang terjadi dalam diri kita itu adalah perlawanan. Iman kita melawan bisikan-bisikan itu. Nah, cara bertobatnya tadi, a'udzubillah minasyaitan rajim, ataupun ucapkan amantu billah, kemudian dia cukupkan perasaan dan pikiran tersebut sehingga tidak mengganggunya. Wallahu a'lam. Nah. Taib Sad Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Ustadz, ada ajaran dalam tarikat yang mengatakan bersatunya kita dengan Allah, ruh kita dengan Allah. Nah, ini termasuk golongan apa Ustadz, dan apakah benar makhluk bisa bersatu dengan Rabbnya? Silakan. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di dalam beberapa ajaran yang menyimpang, dari kelompok-kelompok yang menyimpang, ada mengajarkan ajaran yang namanya al-ittihad dan al-hulul. Ittihad itu artinya menyatu. Seperti ada kopi, ada susu, kemudian dicampur menjadi ittihad, yaitu menjadi bersatu, jadi kopi susu. Ada yang meyakini seperti itu, bahwa antara hamba dengan makhluk menyatu, ya, sehingga dia ada semacam persatuan dengan Allah. Kemudian ada lagi yang meyakini keyakinan namanya al-hulul. Al-hulul itu adalah menitis. Artinya Allah menitis kepada makhluk tersebut, sehingga di dalam diri makhluk tersebut ada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang diyakini oleh kaum Nasrani ketika mereka berpendapat Trinitas. Ya, bahwa Allah satu dalam tiga, tiga dalam satu. Maka apabila ada kaum muslimin yang berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini adalah keyakinan kekufuran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Keyakinan kekufuran. Ya, karena dia sudah menyamakan Al-Khaliq dengan makhluk. Menyamakan Allah, sang pencipta, pengatur, berkuasa dengan hamba yang diciptakan. Ya. Dan sebagian orang berkeyakinan apabila seseorang sudah sampai kepada derajat hakikat dan ma'rifat, maka dia berarti sudah menyatu dengan Allah. Maka kita katakan ini keyakinan kekufuran, karena menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka berkeyakin bahwasanya Allah dan alam semesta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya berbeda antara Allah sang maha pencipta dengan makhluk. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah maha pencipta segala sesuatu. Fatirus samawati wal ardh. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulath wa ruba'. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan bagi malaikat memiliki sayap 2, 4, 3, 4. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini adalah keyakinan kekufuran, tidak ada keraguan di dalamnya, karena menyamakan antara makhluk dengan Khaliq. Baik. Adapun sebagian orang juga berkeyakinan dengan keyakinan seperti ini. Salah satu yang menyebabkan juga penyimpangan besar dalam agama adalah setelah berkeyakinan bahwa Allah menyatu dengan makhluknya, maka akhirnya gugurlah kewajiban untuk beribadah. Akhirnya banyak yang tidak sholat gara-gara keyakinan seperti ini. Banyak yang tidak puasa gara-gara mengatakan bahwa dia sudah sampai kepada derajat hakikat ma'rifat. Dan bantahan akan hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam, yang paling mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala, paling bertakwa, paling ikhlas. Beliau sampai akhir hayat beliau tetap sholat. Bahkan wasiat, salah satu wasiat terakhir beliau adalah as-salah, as-salah wa malakat iman. Jagalah sholat, jagalah sholat, jagalah sholat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya penyimpangan terhadap keyakinan seperti ini, yang ujung-ujung dari keyakinan ini adalah menggugurkan kewajiban-kewajiban Allah terhadap hambanya. Tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak berhaji, hanya dengan dalih bahwasanya dia sudah sampai kepada derajat hakikat ataupun ma'rifat, yang disebut dengan ittihad ataupun hulul, menyatu seperti kopi dan susu ataupun menitis. Maka ini sebuah keyakinan yang sangat menyimpang dengan penyimpangan yang besar dalam agama Islam, dan harus dijelaskan kepada kaum muslimin agar tidak mengikuti keyakinan-keyakinan ini dan berlepas diri dari keyakinan-keyakinan ini. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar pembahasan ini. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Bapak Agustin di Maluku Utara. Maluku Utara. Silakan Bapak Agustin. Ini Ustaz, ini sering saya dengar di Kojak TV dari Ustaz, Allah itu sudah mentakdirkan nasib yang terjadi pada diri manusia itu 50 ribu tahun yang lalu sebelum Allah menciptakan dunia atau manusia itu, Ustaz, ya? Ya. Yang saya tanyakan, apakah misalnya Allah mentakdirkan kepada seseorang untuk jadi baik atau tidak baik, tetapi apakah itu bisa kita rubah dengan kita untuk selam dan selalu berdoa kepada Allah? Apakah kita bisa rubah dengan bermunajat dan meminta kepada Allah? Ini itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Adapun permasalahan apakah doa bisa merubah takdir atau tidak, maka jawabannya begini. Saya ingin membicarakan permasalahan secara bertahap dulu. Tahapan yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu yang ilmunya tanpa batas. Dan ilmunya sudah dari mulai semenjak dahulu, tidak ada awalan, tidak ada akhiran. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmu tersebut menetapkan takdir-takdir makhluk seluruhnya, dari awalnya sampai akhirnya, secara rinci. Dan Allah tulis ketetapan itu di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ketetapan itu tidak akan berubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus sekehendaknya dan Allah menetapkan sekehendaknya. Dan di sisi Allah ada umul kitab. Ada kitab Lauhul Mahfuz yang sudah tertulis ketetapan Allah untuk makhluk-makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya apa saja yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah. Kemudian kita harus meyakini bahwasanya apa saja yang terjadi atas muka bumi ini adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tahapan yang pertama kita harus pahami baik. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami baik-baik bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan untuk makhluk-makhluknya ketika makhluknya itu berumur 140 hari. 120 hari maksud saya, 4 bulan. Di dalam janin, dan dalam rahim ibunya, seorang janin sudah ditetapkan oleh Allah rezekinya, ajalnya, kematiannya, kemudian juga nasibnya baik dan buruknya. Nah, malaikat mencatat di dalam buku catatannya. Di dalam buku catatannya. Tetapi catatan para malaikat ini tidak serinci dengan apa yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Paham sampai sini? Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, la yaruddul qada' illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Apa maksud dari hadis ini? Maksud dari hadis ini adalah bahwa takdir bisa dirubah dengan doa. Takdir yang mana? Bukan yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz, tetapi yang ada pada pencatatan malaikat. Karena malaikat tidak tahu rinciannya dan akhirnya. Hanya ditulis untuk menulis rizkinya, ajalnya, amalnya, nasibnya baik atau buruk. Rinciannya dan juga akhirnya tidak diketahui. Itulah yang berubah dengan doa. Dan perubahan dengan doa itu sudah tertulis dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz. Intinya bahwa takdir bisa berubah dengan doa apabila seorang berdoa. Tetapi yang dirubah bukan di dalam kitab Lauhul Mahfuz, tetapi yang ada dalam pencatatan para malaikat. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Nampaknya pertanyaan tadi merupakan terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ikhtitam. Fadhil Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ahibbatil muslimun, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Di masa sulit seperti sekarang, tersebarnya COVID-19 sehingga dinyatakan sebagai pandemi COVID-19, salah satu kesulitan yang sangat dirasakan oleh sebagian orang, terutama kaum muslimin, adalah mencari penghasilan, mencari rezeki untuk bisa hidup dan bertahan hidup. Maka saya ingin menasihatkan, berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diluaskan rezekinya. Salah satu doa yang semestinya patut kita sering-sering baca dan tidak kita lupakan, bahkan doa ini dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengajarkannya kepada orang yang baru masuk Islam, yaitu doa yang biasa kita baca di dalam sholat kita di antara dua sujud kita, yaitu saat duduk di antara dua sujud. Allahumma ghafirli warhamni warzuqni. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, warzuqni. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, rahmati aku. Wahdini, beri petunjuk kepadaku. Ya. Kemudian warzuqni, dan berikan rezeki kepadaku. Wa'afi, dan berikan afiat, kesehatan, keselamatan kepadaku. Ini doa semestinya di dalam sholat sering kita baca, terutama saat duduk di antara dua sujud. Dan boleh dibaca ketika seseorang di dalam sujudnya atau sebelum salamnya. Ini agar kita diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang halal, yang berkah, sehingga hilang kesulitan dari dalam diri kita. Tetapi patut diingat, bahwa rezeki bukan hanya harta. Rezeki, salah satu rezeki yang terbaik adalah keimanan, ketakwaan, terutama kita dalam keadaan-keadaan sulit seperti ini. Kesabaran, itu rezeki yang luar biasa. Keteguhan hati, karena kita dapati beberapa berita di media sosial, gara-gara tidak tahan dengan keadaan pandemi COVID-19, akhirnya bunuh diri. Maka seorang muslim tidak melakukan seperti itu. Dan tidak akan pernah melakukan seperti itu. Maka sering-seringlah berdoa. Meminta rezeki. Rezeki yang harta ataupun rezeki yang merupakan kelapangan hati, kesabaran, keimanan, ketakwaan, keteguhan, tawakal. Itu rezeki. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Ya, warzuqni. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, rahmati aku, wahdini, berikan petunjuk kepadaku, wa'afini, berikan afiat, keselamatan, kesehatan kepadaku, warzuqni, dan rezeki kepadaku. Ini yang bisa saya sampaikan. Shallallahu 'ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.